Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. فيقول الشارح حفظه الله تعالى الشيخ ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى mengatakan المسلم لا يأمن مكر الله عز وجل. Seorang muslim tidaklah merasa aman dari makar Allah Azza wa Jalla. Wa yad'u Allah daiman an yuthbitahu 'alal Islami, an yuthabbitahu 'alal Islami. Dan seorang muslim senantiasa berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk mengokohkannya di atas Islam. Wa alla yuziga qalbahu wa an yusarrifa qalbahu alal haqqi wal khairi. Dan seorang muslim senantiasa berdoa kepada Allah Ta'ala agar Allah Ta'ala tidak menyimpangkan kalbunya, dan agar Allah Ta'ala memalingkan kalbunya kepada kebenaran dan kebaikan. Li'anna al-quluba biyadillahi yuqallibuha kaifa yasha'u. Karena sesungguhnya kalbu-kalbu berada di tangan Allah Ta'ala. Allah Azza wa Jalla membolak-baliknya bagaimanapun Allah Ta'ala menghendaki. فَنَطْلُبُ مِنَ اللَّهِ أَنْ يُقَلِّبَهَا عَلَى الْخَيْرِ دُونَ الشَّرِّ. Maka kita meminta kepada Allah Azza wa Jalla agar membalikkan kalbu-kalbu di atas kebaikan, tidak di atas keburukan. لأن الإنسان لا يدري على ما يموت. Karena sesungguhnya seseorang tidaklah mengetahui dalam keadaan bagaimana ia akan meninggal dunia. لأن الأعمال بالخواتيم. Karena sesungguhnya amalan-amalan itu bergantung pada penutupnya. Wa fi hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, dan di dalam hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasul alaihi salatu wassalam bersabda, فَوَالَّذِي لَا إِلَهَ غَيْرُهُ إِنَّ أَحَدَكُمْ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ حَتَّى مَا يَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا إِلَّا ذِرَاعٌ فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ فَيَعْمَلُ bi'amali ahli nari fayadkhuluha. Kata Rasul alaihi salatu wassalam, demi zat yang tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi selain dirinya, sesungguhnya salah seorang di antara kalian mengamalkan amalan penghuni surga hingga tidak ada jarak antara dirinya dengan surga kecuali satu hasta saja. Lalu kitab catatan takdir mendahuluinya, sehingga ia mengamalkan amalan penghuni neraka, lalu ia masuk ke dalam neraka. Na'udzubillah. Wa inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahli nari hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira'un fayasbiqu alayhi al-kitabu fayamalu bi'amali ahli al-jannati fayadkhuluha. Dan sungguh salah seorang di antara kalian mengamalkan amalan penghuni surga hingga tidak ada jarak antara dirinya, dan sungguh salah seorang di antara kalian mengamalkan amalan penghuni neraka hingga tidak ada jarak antara dirinya dengan neraka melainkan satu hasta saja. Lalu kitab catatan takdir pun mendahuluinya, sehingga ia mengamalkan amalan penghuni surga, lalu ia pun masuk ke dalam surga. Semoga Allah Ta'ala mengkaruniakan kepada kita husnul khatimah. Fal a'malu bil khawatimi kama qala ar-rasul alaihi salatu wassalam. Maka amalan-amalan itu bergantung pada penutupnya, sebagaimana yang dikatakan oleh Rasul alaihi salatu wassalam, wa kama fi hadzal hadits, dan sebagaimana di dalam hadis ini. Wa li hadza yakunu daiman rajian khaifan wa yalja'u ila Allah tabaraka wa ta'ala an yuthabbitahu azza wa jalla ala sunnati wa ala al-haqqi. Karena inilah seorang muslim senantiasa berharap kepada Allah Ta'ala, takut kepada Allah Ta'ala, dan meminta kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala agar mengokohkannya di atas sunnah dan di atas kebenaran. Qala wa bima yukhtamu lahu wa ala ma yalqa Allah azza wa jalla wa in amila kull amalin minal khairi. Al-Imam Al-Barbahari rahimahullahu ta'ala mengatakan, karena sesungguhnya seseorang tidaklah mengetahui bagaimana akhir kehidupannya dan dalam keadaan apa ia akan berjumpa dengan Allah Azza wa Jalla, meskipun ia mengamalkan seluruh amalan kebaikan, yakni la ya'malu, yakunu daiman mulaziman lishafaqati wal khairi, yaitu ia tidak merasa aman, ia senantiasa merasa takut kepada Allah Ta'ala dan senantiasa melakukan kebaikan. Walau aktsara, walau jahada, walau badala ma badala, meskipun ia banyak melakukan kebaikan, meskipun ia berjihad, meskipun ia mencurahkan apa yang ia curahkan. Walihada kana ar-rasulu alaihi salatu wassalamu yaqulu, wallahi inni la akhshakum lillahi wa atqakum lahu. Karena inilah Rasul alaihi salatu wassalam mengatakan, demi Allah, sungguh aku adalah orang yang paling takut kepada Allah di antara kalian dan paling bertakwa kepada Allah Ta'ala di antara kalian, alaihi salatu wassalamu. وكان الصحابة يخافون خوفا شديدا بعدما بشرهم الرسول بالجنة. Dan dahulu para sahabah radhiyallahu ta'ala anhum sangat takut setelah Rasul alaihi salatu wassalam memberikan kabar gembira kepada mereka berupa surga. Marakalu wa ma nakilu anil amali, mereka tidaklah bersandar pada khabar Rasul alaihi salatu wassalam tersebut, dan tidak pula mereka enggan untuk beramal. Hatta inna Umar radhiyallahu anhu qala li Abi Musa, bahkan sungguh Umar radhiyallahu anhu berkata kepada Abu Musa radhiyallahu anhu, hal yasurruka islamuna ma'a Rasulillahi alaihi salatu wassalamu wa hijratuna ma'ahu wa jihaduna ma'ahu wa amaluna kulluhu ma'ahu baradalana wa anna kulla amalin amilnahu ba'dahu najawna minhu kafafan ra'san bi ra'sin. Apakah engkau senang bahwa keislaman kita bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hijrah kita bersama beliau, jihad kita bersama beliau, dan amalan kita seluruhnya bersama beliau dikekalkan, kekal manfaatnya bagi kita, yaitu di kehidupan akhirat, dan bahwasanya seluruh amalan yang kita amalkan sepeninggal Rasul alaihi salatu wassalam, kita selamat darinya. Sama saja apakah amalan tersebut bermanfaat bagi kita atau bermadarat bagi kita, yaitu sama saja apakah amalan tersebut kita mendapatkan ganjaran pahala karenanya atau kita mendapatkan dosa karenanya. Faqala Abu Musa, maka Abu Musa radhiyallahu anhu mengatakan, la wallahi qad jahatna ba'da Rasulillah sallallahu alaihi wasallama wa sallayna wa sunna wa amilna khairan kathiran wa aslama ala aidina basharun kathirun wa inna lanarju dhalika. Abu Musa radhiyallahu anhu berkata, tidak, demi Allah, sungguh kita telah berjihad sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita salat, berpuasa dan mengamalkan banyak kebaikan, dan masuk Islam melalui tangan kita banyak manusia, dan sungguh kita mengharapkan ganjaran pahalanya. Faqala Umaru, lakinni ana walladhi nafsi Umar biyadihi lawadittu anna dhalika baradalana wa anna kulla shay'in amilnahu ba'du najawna minhu kafafan ra'san bi ra'sin. Maka Umar radhiyallahu anhu berkata, akan tetapi aku, demi zat yang jiwa Umar berada di tangannya, aku ingin agar amalan yang diamalkan bersama Rasul alaihi salatu wassalam, yaitu tatkala beliau masih hidup, kekal manfaatnya bagi kita, dan segala sesuatu yang kita amalkan sepeninggal Rasul alaihi salatu wassalam, kita selamat darinya. Sama saja apakah amalan tersebut kita mendapat kita mendapatkan ganjaran pahala atasnya atau kita berdosa karenanya. Maksud dialog ini adalah ada perbedaan sikap antara Umar radhiyallahu anhu dengan Abu Musa radhiyallahu anhu, di mana Umar radhiyallahu anhu beliau takut akan amalan yang beliau amalkan sepeninggal Rasul alaihi salatu wassalam, sehingga beliau ingin agar selamat dari amalan yang beliau amalkan sepeninggal Rasul alaihi salatu wassalam. Sama saja apakah amalan tersebut merupakan kebaikan ataupun keburukan. Adapun Abu Musa radhiyallahu anhu, beliau berharap bahwa amalan yang beliau amalkan sepeninggal Rasul alaihi salatu wassalam diberikan ganjaran pahala yang besar di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga di sini Umar radhiyallahu anhu mengedepankan rasa takut kepada Allah ta'ala atas amalan yang beliau amalkan sepeninggal Rasul alaihi salatu wassalam. Adapun Abu Musa radhiyallahu anhu lebih mengedepankan rasa harap kepada Allah Ta'ala akan amalan yang beliau amalkan sepeninggal Rasul alaihi salatu wassalam. Wa dhakara dhalika ibn Umar libni Abi Musa Abi Burdata radhiyallahu anhuma. Ibn Umar radhiyallahu anhu pun menyebutkannya kepada putra Abu Musa yaitu Abu Burdah radhiyallahu anhu. Qala inna abaka wallahi khairun min abi. Maka Abu Burdah putra dari Abu Musa mengatakan, sungguh ayahmu yaitu Umar radhiyallahu anhu demi Allah lebih baik dari ayahku yaitu Abu Musa. Ya'ni al-khawfu la budda minhu, yaitu takut kepada Allah Ta'ala merupakan suatu keharusan. Fala nughallibu tama'a, maka tidaklah kita lebih menguatkan rasa harap kepada ini penghilang rasa kantuk. Maka tidaklah kita lebih menguatkan rasa harap kepada Allah Ta'ala walau amilna ma amilna, meskipun kita mengamalkan amal apapun yang kita amalkan. Fa'umaru fatahad dunya kullaha wa aqamal adla fil ummati. Maka Umar radhiyallahu anhu beliau menaklukkan dunia seluruhnya dan menegakkan keadilan di dalam umat ini. Hainama taqra'u sirata Umara ka'annaka taqra'u sirata nabiyyin. Tatkala engkau membaca sejarah kehidupan Umar radhiyallahu anhu, seakan-akan engkau membaca sejarah kehidupan seorang nabi. Fi adlihi wa khawfihi minallahi wa wara'ihi wa zuhdihi wa jihadihi wa futuhatihi wa ila akhirihi wa tawadu'ihi. Baik dalam keadilannya, takutnya ia kepada Allah, sikap wara'nya, sikap zuhudnya, jihadnya, dan penaklukannya terhadap berbagai negeri dan yang lainnya, serta ketawaduannya. Wallahi lamma taqra'u siratahu ka'annaka taqra'u sirata nabiyyin minal anbiya'i. Demi Allah, tatkala engkau membaca sejarah kehidupan Umar radhiyallahu anhu, seakan-akan engkau membaca sejarah kehidupan seorang nabi dari kalangan para nabi alaihimussalatu wassalamu. فالصحابة كانوا يخافون، فلا بد من هذا الخوف، فإن الأعمال بالخواتيم. Maka para sahabah radhiyallahu anhum dahulu mereka merasa takut. Maka rasa takut ini merupakan sebuah keharusan, karena sesungguhnya amalan-amalan bergantung pada akhirnya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, lan yudkhila ahadan amaluhul jannata. Amalan seseorang tidak akan memasukkannya ke dalam surga. Qalu wala anta ya Rasulullah. Para sahabat berkata, tidak pula engkau wahai Rasulullah. Qala la wala ana illa an yataghammadani Allahu bi fadlin wa rahmatin. Rasul alaihi salatu wassalam mengatakan, tidak pula aku kecuali Allah Ta'ala menyelubungiku dengan keutamaan dan rahmah. Li'anna ni'amallahi azimatun. Karena sesungguhnya kenikmatan-kenikmatan Allah agung. Lau tafni hayataka fil ibadati ma tuqabilu ibadatuka wa kullu ma tabdhuluhu ni'matan wahidatan min ni'amillahi allati asbaghaha 'alayka. Seandainya engkau menghabiskan seluruh hidupmu untuk beribadah, maka seluruh ibadahmu dan segala sesuatu yang engkau curahkan tidaklah sebanding dengan satu kenikmatan saja dari kenikmatan-kenikmatan Allah yang Allah curahkan kepadamu. Walau adkhalaka nara la adkhalaka wa huwa ghairu zalimin laka. Dan seandainya Allah Ta'ala masukkan engkau ke dalam neraka, niscaya Allah Ta'ala memasukkanmu ke dalam neraka dalam keadaan ia tidak menzalimimu. Fa idkhalul jannati fadlun minallahi subhanahu wa ta'ala. Maka dimasukkannya seorang hamba ke dalam surga merupakan keutamaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab.